بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita pada pembahasan ad-da'if. Iya. Nah, telah kita pelajari bahwa da'if yang dimaksud di sini adalah khasun birawil hadith. Ya, pembahasan khusus terkait dengan rawi hadis yang terkait dengan apa? Dobatnya, ya. Nah, terkait dengan dobatnya. Misalkan dia disifati apa? Contohnya. Sayyul hifz, iya. Jelek hafalannya, misalkan. Nah. Adapun terkait dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang lain, ada istilah-istilah khusus seperti yang telah kita pelajari. Misalkan apabila kehilangan syarat adalah, misalkan dia rawinya kadzab, maka disebut apa misalkan? Hadits itu disebut, jika rawinya kadzab disebut maudhu'. Ya. Jika mutambil kadib, rawinya fasik. Nah, misalnya matruh. Jika terkait dengan ittisalus sanad, misalkan istilahnya adalah mursal atau mu'dal. Baik. Ya. Sampai di mana kita baca ini? Qauluhu fahuwa da'ifu. Fahuwa kamun kubur. Iya. Baik. Kata Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah, قوله فهو ضعيف وهو أقسام كفر. Ya, makanya di matan itu kan sudah kita benarkan ya, bahwa ضعيف وهو أقسام كفر. Kufur. Fahuwa di sini ay ad-da'if. Maksudnya adalah ad-da'if. Hadith ad-da'if. Fahuwa aqsamun kufur. Sama-sama jama'. Aqsam jama'. Ism kufur jama dari kafir, yani aqsamun kufur, macam-macamnya banyak gitu, macam-macamnya banyak. Di sini jelaskan birafi adal khabariyah, birafa sebagai khabar, jadi wa huwa. Huwa di sini adalah mubtada aqsamun khabar. Kufur irafnya sebagai na'at. Aqsamun kufurun, begitu, na'at menyifati aqsam, bahwa aqsam hitam itu kufur banyak. Ya. Wadhammil musallafa. Fal kufur wal muthbatu injaz kan jiwa muthbatu wal muwafiq lin nuskha allati allaqa 'alayha al-'allama. البديري الدمياطي نعم ini yang ditetapkan ini yang sesuai dengan naskah yang ditaliq oleh al-allamah al-badiri al-dimyati wa jaa fi ba'di nuskh al-mandhumah atau al-allamatul البدير البدياري نعم او نعم انا tidak tahu persisnya ya البدياري atau البدياري الدمياطي نعم سهل kemudian وجاء في بعض نسخ المنظومه اقساما بالنصب على التمييز dan datang pada sebagian naskah المنظومه tertulis di situ aksaman masuk yang kita lewati kan aksamun ya marfu' sebagai khabar mubtada yaitu huwa ini masuk aksaman bin nasbi ala tamyiz binasab sebagai tamyiz ai kathurad da'ifu aksaman. Ya, kasra ad-da'if, jadi kasra adalah fi'il madhi, ad-da'if fa'il. Da'if banyak, tamyiznya apa banyak apa aksaman, banyak macamnya. Jadi ini yang kedua, kemungkinan yang kedua fahuwa ad-da'if wa huwa aksaman kathur, yakni aksaman kathura. فهو ضعيف وهو كثورا جدلا وهو كثورا كثور di sini كثورا فعل ماضي وهو كثور dan dia ضعيف itu banyak tamyiznya aksaman banyak aksamnya macam-macam طيب أما maksudnya kata الشيخ والمراد أن الحديث ضعيف بمعناه العام الشاملي aksamu kathiratun. Ini maksudnya. Baik dibaca aksamun kufur, yani aksamun kufurun, atau aksaman kathur, yani aksaman kathura. Yang jelas maksudnya bahwa do'if. Istilah do'if dengan maknanya yang umum, ya. Aksamu kathiratun, macam-macamnya banyak pembagiannya. Lakin kaifa kathura ad-da'if? Tetapi sekarang permasalahan yang butuh dibahas adalah bagaimana bentuknya da'if itu banyak. Al-jawabu annahu kathura bi'tibari faqdihi ash-shurut al-mu'tabarata fi hadd al-hadith al-maqbul. Jawabannya, hadis da'if itu banyak macamnya bi'tibar dengan tinjauan faqdihi hadis itu kehilangan as-syurut al-mu'tabarata syarat-syarat yang diperhitungkan fi hadd hadis al-maqbul pada definisi hadis yang diterima walati taqaddamat fi sahih wal hasan dan yang telah lewat pada pembahasan hadis sahih dan hadis hasan wadhalika bi'tibari faqdi sifatin min sifat al qubul sittah yaitu dengan tinjauan kehilangan salah satu dari sifat-sifat ya salah satu sifat dari sifat-sifat diterimanya hadis yang sifat-sifat itu jumlahnya 6 sittah. Salah satu dari 6 sifat-sifat diterimanya hadis. Wahia, yaitu al-adalatu wal-ibtisalu wal-dabtu wal-mutaba'atu fil mastur wa'adamu syududi wa'adamu al-illah. Lihat, 6 itu apa? Al-adalah, syarat al-adalah. Baik, yang kedua syarat ibtisal, sanad. Al-adalah adalah ruwah, ibtisal sanad. Wadabat, dokter ruwah. Ya. Kemudian ada musyudud, ada mul'illan lima ini yang telah kita lewati kan? Ya. Untuk as-sahih li dhatihi was-sahih li ghairihi wa kadhalika al-hasan li dhatihi. Baik, lima syarat al-adalah itu solus ada terruah itu solus sanad dhabtu ar-ruah yakni tamu dhabt untuk sahih li dhati. Ya, kemudian khafiful dhabt untuk al-hasan li dhatihi, baik yang hasan li dhatihi tetap di derajat itu atau dia naik menjadi sahih li ghairi karena syawahidnya. Kemudian ada musyudud ada mudillah. Ada pertambahan satu sehingga menjadi enam, yaitu al-mutaba'ah atau fil mastur, yaitu ada mutaba'ah riwayat lain dari rawi yang lain fil mastur pada rawi yang mastur. Masturul hal, yakni yang majhul halnya. Ya. Ini mutaba'ah, babnya mutaba'ah wasyawahid. Ini untuk hasan li ghairi pembahasannya. Untuk hasan li ghairi. Karena apabila ada rawi yang mastur, majhul hal, gitu kan? Mastur, majhul hal, yakni tertutupi karena dia diketahui keadaannya. Maka dia termasuk hadis yang dhaif, tetapi yaslahu bisyawahid al-mutaba'ah. Artinya jika ditemukan rawi lain mutabi' yang mengikuti riwayat ya, mastur tersebut sebagai penguatnya, maka bisa menjadi hasan li ghairi. Nah, ini penjelasan khusus tentang al-mutaba'ah fil mastur. Karena yang kita lewati kan untuk pembahasan as-sahih li dhati, sahih li ghairi, hasan li dhati kan hanya itu kan? Adalah terruah. Yang kedua apa? Ittisal sanad. Kemudian dhabt, baik tamu dhabt untuk sahih li dhati maupun khafif dhabt untuk hasan li lidati. Kemudian ada musyudun wa ada mul'il illa ada pun mutabah fil mastur. Ini kan baru disebutkan di sini setelah kita melewati pembahasan bahwa dhaif ya yang terkait dengan kelemahan dobat rawi apabila tidak parah bisa naik ke hasan li ghairi. Apabila ada penguat mutabi' ya syahid maka menjadi hasan li ghairi. وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى تليها. Dan dengan tinjauan ya berikutnya yaitu kehilangan salah satu sifat bersama sifat yang lainnya atau tidak. Nah, ini juga membuat kedaifannya bertingkat-tingkat kan. Nah, ada yang salah satunya saja, ada yang dua sifat atau sampai tiga sifat dari syurut tersebut yang tidak ada. Berarti kan tingkat kedaifannya yang kehilangan satu syarat beda dengan yang kehilangan dua syarat, begitu. Ya kan? Tadi yang terkait dengan di sifat-sifat yang disifatkan oleh sifat yang ada dan seterusnya. ya. Beda tingkatan daifnya yang memang rawinya tidak memiliki adalah dengan hadis yang hanya sanadnya tidak bersambung seperti kita lewati, ya. Beda tingkatan daif hadis yang syad, yang munkar, misalkan, dengan yang hanya mengkotir terputus sanadnya, itu maksudnya. Apalagi diaktibari fakti sifatin ma'asifa ukhra taliyah, apalagi ya ditinjau berikutnya jika kehilangan satu sifat bersama sifat yang lain, jadi sampai dua syarat yang tidak ada. Nah, aula atau tidak demikian, ini kan berbeda tingkatan kedaifannya. Au ma'aksara min sifatin ila antufqada as-sittah, atau kehilangan ya satu sifat bersama jadi kehilangan lebih dari satu sifat. Nah, sampai 3-4 sifat, sampai 5, bahkan sampai hilang seluruh syurut tersebut, sifat tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Tingkatan-tingkatan kedhaifan hadis itu bermacam-macam, tergantung sejauh mana sifat dari sifat-sifat kesahihan hadis yang merupakan syarat-syarat kesahihan hadis itu hilang darinya, seperti yang kita dengar. Qalahu Suyuti fit tadrib. Ini disampaikan oleh Suyuti dalam at-tadrib. Kemudian barakallahu fikum, di sini dikatakan wa dzakara al-Hafidz Ibnu Shalahi anna Ibnu Hibban qassamahu ila 50 qassamahu ila 50 ila illa qisman. Al-Hafidz Ibnu Shalah menyebutkan bahwa Ibnu Hibban membagi dhaif, mengklasifikasi dhaif menjadi 50 ya. Illa kisman kecil satu, ya ini berapa? 49. Menjadi 49 macam tingkatan dhaif. Sudah disebutkan di sini, wahia inda al-hafidh al-iraqi la 42 kisman. Di sisi al-hafidh al-iraqi dibagi klasifikasi menjadi 42 macam. Dan seterusnya, ya, tidak perlu kita baca semua. Ya, untuk baca sendiri. Intinya, ini penyebutan bahwa ada semacam ijtihad, maksud dari paragraf ini, ada semacam ijtihad dari sebagian ahli hadis untuk mengklasifikasi tingkatan-tingkatan dhaif. Ya, macam-macam dhaif, ada yang sampai menyebutkan 49 tingkatan, ada yang mengatakan 42 dan seterusnya. Kemudian itu semua dikomentari oleh Ibnu Hajar. Dia di halaman sebelah, qala al-Hafidz Ibnu Hajarin an hadhihi taqsimat. Ya. Di sini dinukil keterangan Ibnu Hajar yang cukup panjang, ya. Yang intinya keterangan Ibnu Hajar ini di awal beliau mengatakan inna dzalika ta'abun laisa wara'ahu arabun. Sesungguhnya itu yang dilakukan oleh imam-imam itu berupaya untuk mengklasifikasi macam-macam tingkatan-tingkatan hadis dhaif, ya, itu adalah taat, itu adalah perbuatan yang melelahkan, ya, amalan yang melelahkan. Laisa wara'ahu arabun, tidak ada di baliknya manfaat. Saya pahami? Tidak ada manfaatnya. Kesimpulan keterangan Ibnu Hajar ini yang bisa baca cukup panjang ini, kesimpulannya bahwa apa manfaatnya menelusuri itu semua, padahal ya jika dia dhaif, ya dhaif, buat apa diklasifikasi sekian macam sekian macam. Yang terpenting adalah sebenarnya ya apa yang telah kita lewati, yaitu mengetahui kriteria dhaif yang yasluhu fi babil i'tibar fi syawahid wal mutaba'at, dan mana yang tidak, itu yang penting. Mana yang bisa masuk dalam bab yang bisa diperhitungkan untuk saling menguatkan satu dalil dengan bab yang lainnya sehingga bisa menjadi hasan li ghairi, untuk menjadi hujjah, dan mana yang tidak, itu adapun taksimat seperti itu bersekian macam tingkatan ini, tingkatan itu, ya, hitung satu persatu yang kehilangan satu syarat itu, kemudian yang kehilangan dua syarat itu da'ifnya lebih rendah, dan seterusnya, buat apa? Nah, itu maksud keterangan Ibnu Hajar. Nah, kemudian juga di sini kata Syekh Walil Hafidz As-Sakhawi, Al-Hafidz As-Sakhawi memiliki kalimatun jamilatun, memiliki kalimat yang bagus, haitsu qala an hadha taqsim, ketika mengatakan, mengomentari tentang taksim ini, ya, wa man ta'anna bi, dan tentang orang yang memberi perhatian khusus untuk menelusuri taksim baik tersebut, ya, dia mengatakan wahina idin fal istighalu bi ghairihi ay bi ghairi taksimat min muhimmatil fanni alladhi la yattasi'u al-umru at-tawilu li istiqsa'i akadu. Dan demikian al-istighalu bi ghairi, menyebutkan diri dengan selain itu, yakni menyebutkan diri dengan selain kesibukan membagi-bagi tingkatan-tingkatan dhaif min muhimmatil fanni, dari bidang-bidang studi ilmu lainnya yang penting, alladzi la yattasi'u al-umru at-tawilu li istiqsa'ihi, yang umur yang panjang pun tidak akan cukup untuk bisa menghabiskan seluruh, ya, bidang studi ilmu tersebut yang penting itu, menyebutkan diri dengan itu semua akad, itu lebih penting. Ya. Sekian banyak ilmu-ilmu lain yang penting, bermanfaat, umur yang panjang pun tidak bisa untuk bisa menghabiskan itu semua. Bersama dengan itu, sebagian dari umur dihabiskan hanya untuk menghitung-hitung tingkatan dhaif yang tiada gunanya, gitulah maksudnya. Paham tuh? Ini maksud keterangan As-Sakhawi. As-Sakhawi itu muridnya Ibn Hajar. As-Sakhawi murid Ibn Hajar. Nah, jadi dia menguatkan apa yang dikatakan oleh gurunya, yaitu Al-Hafidz Ibn Hajar. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Marfu'. Al-Qismu Rabi' Al-Marfu'. Qawluhu Satakra. المرفوع قوله وما أضيف للنبي المرفوع الشرف هذا شروع منه رحمه الله في بيان القسم الرابع. وهذا القسم تعلقه بتقسيم الحديث باعتبار منتهاه أي منتهى الإسناد ولا تعلق له بالصحة أو الضعف فقد يكون صحيحا بل في أعلى درجاته وقد يكون ضعيفا بل في أدنى درجاته. قوله طيب المرفوع من ضمهنا وما أضيف للنبي المرفوع وَمَا أُضِيفَ لِلْنَبِيِّ الْمَرْفُوعِ. Nanti akan datang keterangan makna bahasa, ya. Hadir yang diidofahkan, disandarkan kepada Nabi, disebut al-marfu'. Nah, di syarah Syekh Al-Bukhari hafizahullah menjelaskan hada syuru'an minhu rahimahullah fi bayanil kismir rabi', ini adalah permulaan masuk, ya, dari An-Nadhim untuk menjelaskan jenis yang keempat. Nah, wa hadha al-qismu ta'alluquhu bi taqsim al-hadith bi i'tibari muntahahu. Jenis hadis ini keterkaitannya dengan pembagian hadis, yaitu bi i'tibari muntahahu, dengan tinjauan terhadap akhir sanad, muntahau ay muntahal isnad, akhir penghujung sanad. Nah, di mana berakhir? Apakah berakhir periwayatan matan itu disandarkan kepada nabi sebagai sabda nabi, ya, berakhir di situ, atau berakhir periwayatan matan hadis itu kepada sahabat, disandarkan kepada sahabat, ataukah tabaqah di bawahnya? Nah, di mana berakhir sanad dalam periwayatan matan, dalam penisbatan penyandaran sumber matan itu? Nah, ini katanya dengan ini, ya. Jadi ketika berakhir pada Nabi Alaihissalam, periwayatan matan itu dinisbatkan, disandarkan sebagai sabda Nabi, maka disebutkan marfu'. Nah, begitu, ya. Nanti ada al-mauquf, ada al-maqtu'. Nah, apabila akhir sanad penyandaran matan, penisbatan matan kepada sahabat, maka disebut mauquf dan seterusnya. Kita akan pelajari nanti. Ini syuru', ini permulaannya, yaitu al-marfu'. Nah, wala ta'alluqa lahu bis-sihhati da'af, dan tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan hukum hadis sebagai hadis sahih atau hadis dhaif. Tidak ada kaitannya dengan itu. Kan tidak ada kaitannya dengan, barakallahu fikum, kan tidak ada kaitannya dengan syurut as-sihhah yang kita pelajari, ya kan? Tidak ada kaitannya dengan pembahasan apa? Adalatul ruwah. Tidak ada kaitannya dengan ittisalus sanad. Tidak ada kaitannya dengan dhabtur ruwah. Tidak ada kaitannya dengan apa? Ada musyudud wa ada mun'im. Illa, tidak ada kaitannya dengan itu. Ini terkaitnya dengan muntahal isnad, akhir penyandaran matan yang diriwayatkan, disandarkan, dinisbatkan ke siapa di tingkatan sanad itu, seperti yang digambarkan tadi. Nah, faqad yakunu sahihan bal fi ala darajati, boleh jadi, ya, hadits marfu' itu misalkan sahih, bahkan pada puncak derajat tertinggi dari sahih. Faqad yakunu dha'ifan, boleh jadi dha'if, bal fi adna darajati, dan bahkan boleh jadi pada tingkatan dha'if yang paling rendah. Nah, itu jika diperiksa terpenuhi tidaknya syurutu as-sihhah. Adapun istilah marfu', mauquf, maqtu', tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, karena kaitannya dengan muntahal isnad, barakallahu fiik. Qira qawluhu wa ma ay al-hadithu alladhi udifa ay nusiba sawa'un nisbuhu as-sahabi aw at-tabi'i nasabahu sawa'un nasabahu as-sahabi aw at-tabi'i aw man ba'dahuma hatta yadkhula fihi qawlul musannifin walau ta'akhkharu qawluhu lin-nabi khuffifat alayhi. Tayyib, qawluhu wa ma ay al-hadithu alladhi ma adala al-hadith. نعم الحديث الذي يعني وما أضيف يعني الذي أضيف. نعم إذن ما هنا ماذا اسم موصول الذي أضيف للنبي كذا. طيب أضيف أي نصب udifa, maksudnya di sini nusiba, yakni dinisbatkan. Jadi udifa maksudnya nusiba, semacam nusiba artinya dinisbatkan. Nah, sawa'un nasabahu, yakni nasab dzalika al-haditha as-sahabiyyu, baik yang menisbahkan hadis itu kepada Nabi adalah seorang sahabi yang menisbahkan kepada Nabi, gitu maksudnya. Awit tabi'iyu, atau yang menisbahkan hadis itu kepada Nabi adalah seorang tabi'i. Aw man ba'dahuma, atau yang menisbahkan hadis itu kepada Nabi adalah rawi yang tabaqahnya, tingkatannya setelah keduanya ini yang lebih rendah. Apakah itu atba' tabi'in dan seterusnya. Hatta yadkhula fihi, hingga masuk di dalamnya dalam kategori marfu', qaulul musannifin, ucapan para musannif, walau ta'akhkharu, meskipun belakangan, jauh. Ya, ketika misalkan Al-Bukhari mengatakan, misalkan Al-Bukhari, musannif bukan Al-Bukhari, musannif ya, Al-Bukhari mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian, tanpa menyebutkan sanad, langsungnya mengatakan Nabi. Jadi musannifin Al-Bukhari yang menisbatkan sabda itu kepada Nabi. Ini marfu' bukan? Hah? Marfu', karena disebatkan kepada Nabi. Siapapun yang menisbatkan, baik sahabat atau tabi'in, bahkan musannif yang menisbatkan langsung ke Nabi pun marfu'. Tetapi ditinjau dari pembahasan sanad, maka itu namanya apa? Akan kita pelajari nanti, namanya mu'allaq. Mu'allaq, yakni musannif menghapus semua sanadnya. Dia tidak menyebutkan sanadnya, haddatsani asy-syekh fulani, qala haddatsana sulaiman, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Dia langsung singkat. Musannif itu misalnya Bukhari mengatakan qala an-nabi, langsung disebutkan kepada Nabi marfu, tetapi dari segi tinjauan sanad ini namanya mu'allaq, yakni dia hapus sanadnya. Ini makna penjelasan ini. Bisa difahami? Yang penting dilihat apanya? Idofahnya, nisbahnya. Untuk menghukumi itu marfu atau bukan. Ma'udifa, apa saja yang diidofahkan, nisbahkan. Nah, kepada Nabi marfu. Siapapun yang menisbahkan, baik sahabat tadi dan seterusnya. Marfu? Baik, lanjut. Qauluh. Qauluh. للنبي خفقت الياء للوزن فما أضيف إلى النبي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية تصريحا أو حكما يسمى مرفوعا ولا تلازم بين الرفع والاتصال فقد يكون المرفوع طيب قوله للنبي ucapan An-Nadhim mengatakan lin nabi, yakni dinisbatkan kepada nabi, khufifatil ya'u lil wazn, yakni lin nabi. Antum lihat di matan wa ma udifa lin nabi, jadi ditasydid ya'nya, ya, ya'nya bukan musaddada lin nabiyyi, tetapi lin nabi, lin nabi, ditakhfif khufifatil ya lil wazn, untuk keseimbangan wazan, timbangan, keseimbangan timbangan bait syair. Kan bait syair itu ada timbangan-timbangannya supaya sebanding, selaras, indah gitu. Nah, fa ma udifa ila nabi, apa yang disandarkan kepada nabi, qaulan au fi'lan, ucapankah atau perbuatan atau takriran atau persetujuan atas sesuatu yang terjadi, ya, di masa beliau alaihissalam, atau sifatan, atau yang disebutkan itu berupa sifat. Sifat itu bisa jadi khilqiyatan, ya, khilqiyatan maksudnya terkait dengan khalq, yakni terkait dengan fisik gitulah, ya, misalkan tentang rambut Nabi alaihissalam, warna kulitnya, tinggi, postur tubuhnya dan semisalnya. Au khuluqiyatan, atau sifat yang sifatnya akhlaknya Nabi, perangainya. Tasrihan au hukman, baik itu tasrih, terang-terangan dinisbatkan kepada Nabi, au hukman, atau tidak terang-terangan dinisbatkan kepada Nabi, tetapi secara hukum, ya, secara hukum itu penisbahannya kepada Nabi, seperti penisbahan kepada Nabi secara hukum. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih luas tentang ini. Yusamma marfu'an, ini disebut marfu'. Tamam? Nah, qira' wala talazum. ولا تلازم بين الرفع والاتصال، فقد يكون المرفوع متصلا وقد لا يكون. Nah, tidak ada talazum, yakni tidak ada konsekuensi antara rafa' dan al-ittisal, yakni tidak berkonsekuensi ketika marfu' berarti muttasil. Ketika hadits itu marfu', maka berarti bersambung sanadnya. Ketika muttasil, sanadnya bersambung berarti marfu'. Tidak ada konsekuensi satu dengan yang lainnya antara dua ini. Ini makna la talazum baina rafa' wal ittisal. Jadi bukan berarti ketika marfu berarti muttasil, bukan berarti ketika muttasil berarti marfu. Begitu. Faqad yakunu al marfu muttasilan wa qad la yakun. Boleh jadi yang marfu muttasil, ya, syaratnya bersambung, boleh jadi tidak. Nah, karena apa tadi sudah kita bahas bahwa istilah al-marfu itu pembahasannya terkait dengan matan, penisbatan matan ke siapa, ya, akhir sanad, yaitu penisbatan matan ke siapa. Nah, jadi marfu, istilah marfu dan semisalnya itu pembahasan matan penisbatannya ke siapa, sedangkan ittisal itu pembahasan bersambung tidaknya sanad, jadi pembahasannya berbeda. قوله المرفوع قوله المرفوع أي يسمى مرفوعا على ما سبق بيانه. والمرفوع اسم مفعول من رفع وهو ضد وضع، وسمي به لارتفاع نسبته بإضافته إلى المقام الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو ضد وضع نعم. وسمي به لارتفاع نسبته بإضافته إلى المقام الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الخطيب البغدادي مبينا حد المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. قرأ. وعرفه الحافظ ابن صلاح بقوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم اعترض على الكلام الخطيب بأنه خصه بالصحابي فيخرج بذلك مرسل التابعي فمن بعده. فأجاب الحافظ ابن حجر عن الاعتراض لأن الحافظ الخطيب يجوز أنه إنما ذكر الصحابي على سبيل المثال أو الغالب دون التقييد والحصر. طيب، المرفوع يعني أي يأتي بسادي لما كان مرفوع atas apa yang telah lewat penjelasannya. Baik. Karena terangkat penisbatan matan itu kepada Nabi. Wal marfu' ismu maf'ulin min rufi'ah. Al marfu' adalah isim maf'ul dari rufi'ah, diangkat. Wa huwa diddu wudi'a. Ya. Antonim lawan kata wudi'a yang direndahkan, diletakkan. Wasumya bihi dinamakan marfu' lirtifa'i nisbati, karena tingginya penisbatannya, diangkat, ya, ditinggikan penisbatannya biidhafatihi ilal maqamir rafi'i linnabi sallallahu alaihi wasallam, karena penisbatannya kepada maqam yang tinggi yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut marfu'. Nah, kemudian di sini saya menukil had al-marfu', definisi al-marfu' yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi dari kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ma akhbara fihi as-sahabiyyu an qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw fi'li. Al-marfu' adalah apa yang diinformasikan, yang dikabarkan, yang diberitakan, ya, oleh seorang sahabat, ya, berupa sabda Rasul alaihi wasallam atau perbuatannya. Perhatikan Al-Khatib Al-Baghdadi di sini pada definisinya membatasi bahwa yang menisbatkan kepada Nabi siapa? As-sahabi. Nah, baik, nanti kita akan dengar kritikan terhadapnya. Nah, awarrahul Hafidz Ibnu Shalah biqauli, dan Al-Hafidz Ibnu Shalah dalam kitabnya Ma'rifat Anwa'il Min Hadith mendefinisikannya dengan ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Hadith yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu secara khusus. Ini lebih umum kan? Ma'udifa ila Nabi, ya, dimajhulkan siapa yang menisbatkan. Yang jelas dinisbatkan kepada Nabi maka itu marfu. Nah, siapa yang menisbatkan? Ini lebih umum, bisa sahabat, tabi'i dan seterusnya. Nah, ثم اعترض على كلام خطيب كمدن ابن الصلاح, mengkritisi ya keterangan khatib bahwa khassahu bisahabi. Nah, bahwasanya khatib mengkhususkan al-marfu' itu yang menisbatkan kepada Nabi adalah sahabat. Fayakhruju bidzalika mursalut tabi'i, faman ba'da, maka keluar dari definisi khatib al-Baghdadi mursalut tabi'i, yakni apabila tabi'i menisbatkan kepada Nabi alaihi wasallam. Faman ba'dahu, dan mursal setelahnya, yaitu apabila tabi'ut tabi'in yang menisbatkan kepada Nabi. Ya. Ini keluar darinya, padahal meskipun tabi'i yang menisbatkan kepada Nabi tanpa penyebutan sahabat itu tetap marfu', tetapi dari segi pembahasan sanad itu mursal. Namun kan pembahasan matan, penisbatan matan ke siapa kepada Nabi itu pembahasan matan, tidak kaitannya dengan ittisalus sanad. Jadi memang dikritisi seperti itu. Ya, definisi al-Khatib. Wa ajaba al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjawab kritikan itu, ya, an al-i'tirad, ya, bi anna al-Hafidz al-Khatib, bahwasanya al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi bukannya tidak tahu masalah itu, bukan, tetapi yajuzu, ya, annahu innama dzakara as-sahabiyya 'ala sabilil mithal. Boleh jadi al-Khatib hanyalah sesungguhnya beliau menyebutkan sahabat saja 'ala sabilil mithal, sebagai contoh saja, sebagai contoh bahwa misalkan seorang sahabat menisbatkan kepada Rasul itu marfu', bukan pembatasan tapi contoh. Awil ghalibi, atau boleh jadi al-Khatib al-Baghdadi menyebutkan sesuatu yang ghalib, yang banyak ditemukan pada riwayat, bahwa kebanyakan marfu' itu yang menisbatkan kepada Nabi adalah sahabat, itu yang banyak ditemukan. Duna taqyid wal hasri, tanpa maksud mentakyid, membatasi, ya, tanpa maksud membatasi bahwa hanya dikatakan marfu' apabila yang menisbatkan kepada Rasul sahabi, bukan maksudnya membatasi demikian al-Khatib. Jadi kritikan Ibnu Shalah maksudnya bukan pada tempatnya dengan pembelaan Ibnu Hajar ini. Syarifan, artinya al-Khatib al-Baghdadi termasuk yang mengetahui ini, dan ya termasuk yang meyakini bahwa siapapun yang menisbatkan kepada Rasul, baik itu sahabi, tabi'i dan yang lainnya, maka itu adalah marfu'. Tapi beliau bermaksud memberi contoh atau menyebutkan yang ghalib, yang banyak ditemukan pada marfu, adalah sahabi yang meriwayatkan kepada Nabi, menisbatkan kepada Nabi. Bisa dipahami? Nah. Kemudian wal marfu' ala kismain. Pembagian ini kita ambil pada pertemuan yang akan datang, barakallahu fikum. Ya, taksim ini sebenarnya apa yang telah lewat isyaratnya, yaitu makan rafu'u sharihan, yang kedua makan rafu'u hukman. Nah, yaitu penisbatan kepada Nabi SAW secara terang-terangan itu sharih, dan yang kedua yang penisbatannya kepada Nabi tidak terang-terangan secara jelas tetapi secara hukum, ya, seperti itu. Nanti ya, kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'aunillahi ta'ala. Barakallahu fiik. Fadhil jazakumullah khairan. Wa bihamdihi.